Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sob. Selamat berjumpa dengan kami channel Sobat Herbal. Pada kesempatan ini, Mimin akan membuat video untuk menjawab beberapa pertanyaan dari netizen yang katanya makanan sehat itu mahal, bergaya hidup sehat itu mahal, yang katanya orang biasa yang ekonominya pas-pasan gak mampu nih untuk beli makanan sehat. Nah, Mimin kali ini akan pergi ke pasar untuk mencari makanan, sayuran, dan buah yang harganya relatif murah. Siapa aja bisa beli, Mamang Gojek bisa beli, ibu-ibu bisa beli, dan ini tidak mahal ya. Kalau menurut Mimin saat ini, Mimin tinggal di kota Bandung yang relatif sayuran murah. Nah, di sini Mimin nemu harga tomat yang ternyata murah banget. Harganya cuma Rp4.000 per kilogram. Ya, Mimin ini beli setengah kilo, harganya cuma Rp2.000 dan bisa dapat 8 atau 9 buah gitu. Sini juga ada nanas, harganya Rp25.000 mungkin sampai 2 kilo. Ada buah juga. Buah mangga lagi murah nih, 10.000, ada juga yang 15.000. Mimin juga ini nemu buah melon yang harganya murah. Kemudian ada beberapa anggur, pepaya, jeruk, dan semangka yang harganya ya standar 7.000. Anggur harganya, jeruk bahkan lebih murah 10.000, pepaya 7.000 per kilogram. Ya, apalagi pisang nih harganya murah banget. Juga ayam, tahu, tempe, tapi Mimin gak beli, lagi banyak stok. Kemudian ada juga sayuran yang harganya murah-murah. Mimin beli beberapa salad, kemudian daun singkong dan paya. Nanti deh ya, kita bahas satu-satu Mimin beli apa aja ke pasar dan berapa budget yang dikeluarkan oleh Mimin untuk membeli buah dan sayur ini ya. Oh iya, ada banyak juga sih sayuran lain. Mimin beli buah melon, harganya Rp8.000 per kilogram, dan ini beratnya 1,5 kilogram, jadi harganya Rp12.000. Rasanya manis dan melonnya masih segar ya. Kemudian Mimin juga beli tomat, tadi sudah disebutin sama Mimin harganya Rp4.000 per kilogram. Murah banget kan, ini bisa dibikin jus, kemudian bisa juga untuk tambahan sayur di makanan. Jadi Mimin juga beli selada air. Selada air itu katanya dalam 100 gram selada air ini mengandung 17 kalori energi, 2,2 gram karbohidrat, 3,1 gram protein, dan 0,7 gram serat. Bisa digunakan untuk antioksidan, obat jantung, juga baik untuk penderita kanker ya. Itu rasanya gimana, enak gimana masaknya, bisa dilalap langsung ya. Kemudian Mimin juga beli daun singkong. Daun singkong ini ternyata banyak mengandung vitamin A, vitamin B1, vitamin C, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, tembaga, seng, magnesium, dan mangan. Manfaat untuk mencegah penuaan dini, meningkatkan nafsu makan, meningkatkan imunitas tubuh, dan menjaga kehamilan. Mimin juga beli bayam hijau ya, yang ternyata itu bisa menjadi obat untuk melawan osteoporosis, meningkatkan metabolisme, dan mencegah peradang. Mimin juga beli salad ya. Salad ini banyak mengandung vitamin serta mengandung serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Baik banget nih buat mereka yang pengen menurunkan berat badan, mencegah sembelit, kemudian menurunkan kolesterol nih. Buat mereka yang pengen menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan mata. Mimin lupa belum bahas berapa sih budget yang dikeluarin untuk belanja sayuran dan buah tadi. Untuk sayuran Mimin beli seharga Rp9.000 untuk semua sayuran tadi ya. Ada salad air, ada daun singkong, ada bayam, ada apa lagi ya tadi, semuanya itu Rp9.000. kemudian untuk buah Mimin cuma mengeluarkan sebanyak Rp14.000, untuk melon Rp12.000, dan untuk tomat Rp2.000. gimana, murah kan? Itu aja mungkin video yang bisa kami share. Selamat berbelanja dan selamat menjaga hidup sehat.